Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, masih dalam bab yang sama, yakni bab berkaitan dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan ini sudah kita rincikan secara detail pada kajian yang lalu yang berkaitan dengan arsy, kemudian juga yang berkaitan dengan istiwa dan juga berkaitan dengan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita lanjutkan nukilan-nukilan yang dinukil oleh Al-Imam As-Sawbuni rahimahullahu taala dalam kitabnya ini, yakni kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Dan insyaallah taala dari nukilan-nukilan yang dinukilkan oleh penulis di sini, beberapa faedah nanti insyaallah taala kita akan sebutkan setelah kita membacanya insyaallah taala. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Imam kita Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berujar dalam kitab Amasud pada masalah membebaskan budak wanita mukminah dalam masalah membayar kafaroh, dan selain wanita mukminah tidak sah membayar kafaroh dengannya. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam, di mana Muawiyah bermaksud membebaskan budak perempuan hitam sebagai kafaroh. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembebasan budak wanita tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengujinya. Beliau bertanya kepada budak wanita itu, "Siapakah saya?" Maka budak wanita tersebut berisyarat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan ke langit. Wanita itu memaksudkan bahwa engkau adalah utusan Allah yang berada di atas langit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bebaskan dia karena dia wanita mukminah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi akan keislaman dan keimanannya ketika dia menetapkan bahwa Rabb-nya di atas langit, dan dia mengenal Rabb-nya dengan sifat ulu dan ketinggian. Sesungguhnya Imam As-Syafi'i rahimahumullah berhujah dengan hadis ini terhadap orang-orang yang menyelisih beliau, yang berpendapat bolehnya membebaskan budak yang kafir dalam membayar kafaroh, karena keyakinan Imam As-Syafi'i bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya dan berada di atas langitnya yang tujuh di atas arsy-Nya, sebagaimana ini merupakan keyakinan kaum muslimin dari ahlu sunnah wal jamaah, baik generasi yang terdahulu maupun yang belakangan. Tidaklah mungkin Imam Syafi'i meriwayatkan satu pun hadis yang sahih kemudian tidak berpendapat dengannya. Dan jadi sekarang ini yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sawbuni rahimahullahu taala daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang beliau nukil dari kitabnya Al-Maqsud. Jadi kitab Al-Maqsud ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang menerangkan tentang masalah ini, yakni kafarah dengan hamba, yakni apakah hamba ini harus hamba yang mukminah atau yakni hamba yang tidak mukminah. Artinya apakah boleh kafarah dengan hamba yang kafir apa tidak, ini masalah khilaf yang panjang daripada para ulama. Jadi masalah ini dalam bab kita ini adalah bagaimana yakni hamba perempuan yang ditanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau yakni perempuan ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu di langit itu menjadi bab kita, bahasan kita dan fokus kita pada bahasan ini. Tapi di sini diterangkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ini, kemudian hadis yang ini, kemudian juga ayat-ayat yang berkaitan dengan kafarah, yakni kafarah kita ketahui yakni suatu sanksi yang ditentukan oleh syariat. Jadi sanksi yang ditentukan oleh syariat itu kafarah, yakni kita dengan membayar kafarah. Kita tidak membayar kafarah. Yakni bahasan kafarah ini tentu bahasan fikih, antara dan di antara yakni membayar kafarah kan membebaskan apa itu membebaskan hamba. Sebutkan membebaskan. Sekarang yang menjadi masalah adalah apakah mukminah apa tidak? Mesti mukminah apa tidak? Atau mesti seorang mukmin masalah? Tidak, ini masalah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mabsut ini belum menyatakan harus mukmin. Harus seorang mukminah. Jadi kalau kafir tak boleh. Jadi carilah hamba yang mukmin, yang Islam, macam itu. Lain juga seperti yang dinukilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian yang lain daripada jamaah daripada ahli ilmu, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tak menjadi syarat. Jadi kalau dah menjadi hamba, baik itu dia sebagai mukmin atau kafir, maka boleh dibebaskan. Ini khilaf besar para ulama. Jadi ini bahasan kita dalam hal ini. Tapi ini kita bahasanya, yakni ini yang terkenal dengan hadis jariyah, yakni hadis hamba, yang mana hadis ini banyak faedah diambil oleh para ulama. Di antaranya adalah ni masalah, adakah yakni syarat membebaskan hamba itu dia seorang muslim atau kafir. Nah, jadi kita dah sebutkan tadi pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mabsut, merincikan bahwasanya harus, yakni syaratnya adalah seorang muslim atau mukmin. Kalau kafir tak boleh membebaskan yakni hamba daripada orang kafir. Dan ini juga pendapat daripada Imam Sabuni rahimahullahu taala. Karena kita ketahui di awal dah kita sebutkan biografi beliau, dari sisi fikih beliau bermazhab Syafi'i, tapi dari segi akidah tentu beliau adalah akidah tsalaf. Nah, dan ini yang disebutkan di sini, kita baca, Imam kita Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berhujjah dalam kitab Al-Mabsut pada masalah pembebasan perempuan, yakni hamba perempuan yang mukminah, dalam masalah membayar kafarah. Wadih. Dan selain wanita mukminah tidak sah membayar kafarah dengannya, yakni Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat syarat pembebasan hamba itu seorang mukmin atau muslim. Berarti kalau kafir tak memenuhi syarat, berarti tak sah. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Hakam. Hadis Muawiyah bin Hakam ini adalah yakni sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, Muawiyah bin Hakam. Dan ini yang memiliki kisah dalam hadis jariyah ini, hadis hamba perempuan ini, beliau yang memiliki kisah, yakni Muawiyah bin Hakam, di mana Muawiyah bermaksud membebaskan hamba perempuan hitam sebagai kafarah. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga seperti Imam al-Imam yang lain seperti Imam Darimi dan lain-lain daripada imam-imam. Jadi Muawiyah bin Al-Hakam pada kisahnya tersebut yakni memiliki kambing, kemudian beliau menugaskan hamba ini, hamba beliau menugaskan, yakni Muawiyah bin Hakam menugaskan, memberikan amanat kepada hamba perempuan ini untuk menjaga kambingnya. Tiba-tiba macam itu ada serigala yang mengambil kambing itu, memakan sebagian kambing. Jadi marah Muawiyah bin Hakam dalam kisah ini, dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan dalam riwayat Imam Darimi disebutkan perempuan hitam. Ini riwayat daripada Imam Darimi yang di perempuan hitam. Jadi Al-Imam As-Sawbuni rahimahullahu taala menggabungkan semua lafaz-lafaz riwayat di situ. Baik, jadi akhirnya beliau pun marah dan memukul perempuan tersebut. Jadi beliau pun, Muawiyah bin Hakam, menceritakan masalah ini kepada Nabi SAW. Nabi pun marah, Nabi pun yakni menganggap menjadikan karena tidak ada hak bagi Muawiyah untuk menghukumnya, memukulnya, dan Muawiyah bin Al-Hakam memukul. Jadi di sini ada kezaliman daripada Muawiyah bin Al-Hakam kepada hamba perempuan tadi, sehingga Nabi sehingga Muawiyah bin Al-Hakam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku akan membebaskannya, yakni sebagai kafarah, sebagai balasan daripada kezalimannya. Tapi yakni memanggil perempuan tadi, kemudian mengujinya, bertanya kepadanya, Aynallah. Jadi di mana Muawiyah bermaksud membebaskan budak atau hamba perempuan hitam sebagai bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pembebasan tersebut. Maka Rasulullah SAW menguji di. Nah, di sini di kata menguji di sini tentu lafaz yang dhaif, yakni menguji di sini kata menguji ini adalah lafaz yang dhaif. Sebab lafaz diriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Muslim bertanya Rasul akan menguji. Walaupun bertanya ini kan kita berbicara tentang hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi harus tepat dia punya lafaz harus tepat. Betul lah. Menguji di sini, mak lafaz menguji di sini. Tidak. Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW bertanya kepadanya. Itu lafaz. Tapi dari sisi makna tak masalah. Beliau bertanya kepada hamba perempuan itu, hamba wanita tersebut bersyarat kepada, yakni menunjuk ke langit, yakni menunjuk ke langit. Wanita, engkau adalah maksudkan bahwa engkau adalah utusan Allah yang berada di Aminah. Mu'minah. Rasulullah SAW menghukumi akan keislaman dan keimanannya. Yakni Rasulullah SAW menetapkan keimanan dan keislaman ketika dia ini. Ketika dia menetapkan bahwa Rabb-nya di atas langit dan dia mengenal Rabb-nya dengan sifat ulu dan ketinggian. Dan dia mengenal Rabb-nya dengan sifat ulu dan ketinggian, yakni sifat bagi Allah Subhanahu, istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berhujjah dengan hadis ini terhadap orang-orang yang berpendapat bolehnya membebaskan hamba yang kafir dalam membayar kafarah. Jadi kita sebutkan ini khilaf besar para ulama, ada yang menyebutkan boleh, ada yang menyebutkan tidak. Karena keyakinan Imam Syafi'i bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluknya dan berada di atas langitnya yang tujuh di atas arsy-nya. Bagaimana ini merupakan keyakinan kaum muslimin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik generasi yang terdahulu maupun tidaklah mungkin Imam Syafi'i meriwayatkan satu pun hadis yang sahih kemudian tidak berpendapat dengannya. Jadi intinya bahwasanya ini adalah pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan fikih beliau, kalau tidak berkaitan dengan akidah, maka menetapkan ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syabuni, Allah telah mengabarkanmu, Allah telah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Al-Imam Abu Al-Walid Hasan bin Muhammad Al-Faqih telah memberitahukan kepada kami. Dia berkata, Ibrahim bin Mahmud telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, saya telah bin Sulaiman. Dia bin Sulaiman. Dia berkata, saya telah rahimahumullah. Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata, apabila kalian melihatku berpendapat dengan suatu pendapat dari Nabi Muhammad yang menyelisih pendapatku, maka ketah pergi. Akalku telah pergi. Jadi sebelumnya, yakni tadi hadis jariyah tadi, hadis hamba perempuan tadi yang sahih Muslim dan Imam Muslim. Jadi disebutkan oleh para ulama faedah-faedah, di antara faedah yang jadi sebelumnya kita bacakan apa yang Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Katanya, fahadhihi jariyah ghairu muta'allimah kama huwa al-ghalib 'ala al-jawari wa hiya ummah ghairu harrah wa hiya amah ghairu harrah. la tamlik nafsaha ta'lam anna rabbaha fis sama'. Jariyah ini, hamba perempuan ini ghairu muta'allimah, dia tidak seorang pelajar seperti keadaan perempuan-perempuan lainnya, dan dia bebas, yakni bukan seorang yang orang ini terikat memiliki kebebasan, yakni seorang hamba. Tapi perempuan ini katanya mengetahui Rabbnya di atas langit. Wa dhullila bani Adam yunkiruna anna Allah fis sama, dan dari sini sesatnya anak Adam yang mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit, dan mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tapi dia berada di mana-mana. Ini menunjuknya seorangnya fitrahnya seorang perempuan ini, apabila dia menggunakan fitrah dan lurus hati, yang banyak lagi yang disebutkan oleh Imam, dan banyak lagi yang disebutkan oleh beliau, dan menyebut kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu terlahir di atas fasih jiwang suci, fasih jiwang suci, fa bawahu wahu, orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang membuat dia Kristen, orang Yahudi sebagai Kristen, orang Nasrani, Majusi dan lain-lain. Jadi ini menggunakan fitrahnya, dan dia walaupun tidak seorang yang terpelajar, tapi tidak berilmu, tapi karena menggunakan fitrahnya dia pun berisyarat kepada Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Terus di antara faedah yang disebutkan para ulama, yang pertama ini jawazu su'al 'anillahi 'azza wa jalla bi aina. Boleh bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Yani boleh kita bertanya di mana Subhanahu wa taala, dan ini bukan pertanyaan yang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata aina, di mana akan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pendapat dia telah itu, karena dia telah menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling awal bertanya tentang Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk ini mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam. Dan juga itu yang pertama, yang kedua jawabannya sudah pasti, yakni fis sama, atas langit, maksudnya di atas langit, maksudnya di, maknanya di atas. Fis sama di situ innahu fis sama, yakni Allah Subhanahu wa taala fis sama, fi di situ maknanya. Tapi di sini artinya langit, bukan di atas langit, bukan di dalam langit. Nah, ini adalah langit. Karena ini adalah sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan itu yang disebutkan para ulama, dan kita masuk ke dalam daripada al-Imam As-Sabuni rahimallahu taala, beliau al-Imari, guru beliau al-Imam Hakim Abu Abdullah rahimallahu taala, dari Allah taala, Syafi'i rahimallahu taala. Jadi rahimahullah telah mengkhabarkan kepada kami, Imam Abu Walid berkata, al-Imam Abu Walid Al-Hassan, Abu Walid Hassan bin Muhammad Al-Faqih, dia berkata, Ibrahim bin Mahmud telah mengkhabarkan saya kami, dia berkata, saya telah mendengar Al-Rabi' bin Sulaiman, dia berkata, saya telah mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah sanad beliau, rahimahullah taala, sampai kepada kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, berpendapat, bila kalian melihatku berpendapat dengan suatu pendapat dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pendapatku maka ketahuilah bahwa riwayatnya dhaif, tapi asar baik, ini termasuk daripada Imam Syafi'i, asar daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kita sebut, dan tidaklah sebutkan kaidahnya, dan kita sebutkan kaidahnya segi makna pun sahih, menyandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari segi sanad dhaif seperti yang disebutkan di sini. Ini dinukilkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi ini yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa? Ta'assub. Ini yang berkaitan dengan ta'assub. Yakni berkaitan dengan taklid. Taklid yakni taklid buta dalil, buta tanpa dalil. Dan kita dah mengetahui ini berkaitan dengan ini dan dengan ini, yakni masalah ini adalah masalah yang sangat penting karena kebanyakan karena tidak paham berarti dia ada masuk ke dalam masalah ta'assub, masalah ta'assub atau taklid buta ya, tanpa yakni kalau kita bacakan di sini ini kalau kita bacakan di sini ini kalau kita bacakan di sini banyak sekali Al-Quran maupun sunnah atau athar daripada imam-imam yang menyelisihi atau yang melarang tentang taklid atau ta'assub ini. Jadi yang penting sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya, dia ikuti. Jadi di antara misalnya yang sahih, baik dalil-dalil yang sahih di antara yang kita bacakan dalam surah dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu misalnya ini disebutkan Nabi alaihi salatu wasalam dan juga hadza siratun mustaqim fattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Inilah sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi' kalian mengikuti jalan-jalan, kalian mengikuti jalan-jalan fatafarraqu dan akan berpecah, kalian akan berpecah belah dari, dan ini jalannya. Dan ini ayat ini dibacakan di Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Malik, garisan beliau menggaris garisan lurus di jalan Nabi SAW baru, yakni jalan Nabi SAW baru beliau menggaris. Dan oleh Imam, aku telah meninggalkan kalian jika kalian berpegang dengannya, maka kalian yakni kitabullah, yakni kitabullah ini Al-Qur'an. Kalau dan alaihi salat sunnah Nabi alaihi salat sunnah Nabi alaihi salat wasalam. Dan juga hadis-hadis yang sahih yang lainnya berkaitan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa memegang erat sunnah beliau sallallahu alaihi bil graham kalian dengan gigi graham kalian dengan gigi graham kalian dengan gigi graham kalian wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa in kunt wa inna kullal bid'atin dhalalah. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara yang baru yang dibuat-buat, karena setiap perkara yang baru dibuat-buat adalah termasuk bid'ah, dan setiap bid'ah adalah Quran. Baik, itu dari Al-Quran. Baik, itu dari Al-Quran, dari sunnah. Juga kita bacakan asar daripada para sahabat. Harapan kita telah mendengar daripada asar yakni dari dalil, yakni memegang daripada sunnah ini, dan tidak lagi taklid ta'assub kepada seseorang, baik itu tuan guru daripada orang-orang dan lain-lain daripada orang-orang yang jelas, apabila jelas baginya yakni jelas darinya Al-Qur'an, dalil yakni Al-Qur'an dan sunnah yang diiringi dengan pemahaman yang sahih, maka itulah yang kita ikuti. Radhiyallahu taala anhu menyebutkan dan ini dinukil oleh al-imam al-lalaka'i, nama seorang imam al-lalaka'i, namanya memiliki kitab namanya syarah usul i'tiqad ahli sunnah, al-imam al-lalaka'i. Sayati unasun ibatil qur'an, manusia ya manusia yang berdebat dengan kalian menggunakan subat-subat yang di dalam Al-Quran, subat-subat yang ada di dalam Al-Quran. Fajadiluhum bis sunan fa inna alam bi kitabillah a'lam bi kitabillah, maka hendaklah kalian melawannya dengan menjawabnya dengan sunnah, karena ashabus sunnah adalah ahli sunnah, adalah orang yang paling mengetahui tentang kitabullah. Dikata Umar radhiyallahu taala di sini, akan datang manusia dengan kalian menggunakan subat-subat yang ada di dalam Quran. Ya, bantahlah dia ahli sunnah dan karena ahlu bid'ah suka menggunakan yang mutasyabih di dalam Al-Qur'an. Ini ayat-ayat Quran. Jadi kalau dah umum, berarti boleh masuk tafsiran-tafsirannya dia. Jadi kata Umar radhiyallahu taala di sini, akan ada orang yang suka demikian. Jadi ayat ini umum, habis itu dibawa kepada pendapatnya demikian. Nah, maka demikian, kalau demikian sunnah. Dengan sunnah. Jawablah dia dengan hadis. Ahlu sunnah ahlu hadis adalah orang yang paling mengetahui kitab Allah. Jadi inilah yang di yakni takdir dan kita sebutkan Al-Qur'an. Jadi kalau tidak ada dengan Al-Qur'an, jadi kalau tidak ada tafsir Al-Qur'an dan Al-Qur'an, sunnah. Kan? Sunnah. Baik. Kalau tidak dengan sunnah, berarti ini perkataan sahabat. Kemudian jadi kaidah yang lain. Jadi apabila ada orang yang datang dengan syubhat-syubhat Al-Qur'an menggunakan umum, kayak yang tasyabuh yang umum, maka ketahuilah mereka ini adalah orang yang karena dia menggunakan akalnya Quran. Jadi Quran. Jadi kalau dah demikian, maka Nabi alaihi salatu wasalam. Terus di sini kita sebutkan juga asar daripada Mu'adz yang dinukilkan oleh Ibnu Waddah. Jadi kitabnya al-bid'ah wan nahi anha daripada Ibnu Waddah. Jadi katanya di sini, sahabat Mu'adz ibni Jabal sahabat Nabi SAW, annahu qama bisyam faqala, pada suatu hari Mu'adz bin Jabal berkhutbah di Syam. Kata Mu'adz bin Jabal dalam khutbahnya ini, ayuhan nas, alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Wahai manusia, alaikum bil ilmi, carilah ilmu sebelum diangkat. Peganglah ilmu sebelum diangkat. Ala wa inna raf'ahu dhahabu ahli. Ketahuilah diangkatnya ilmu dengan matinya ahli ilmu, dengan diwafatkannya ahli ilmu. Wa iyyakum wal bid'ah, hati-hatilah terhadap bid'ah. Wat tabaddu' wat tanattu. Wa alaikum bi amrikum al-atiq. Kita ulangi, wahai manusia, kata Mu'adz bin Jabal, berpeganglah dan carilah ilmu sebelum diangkat. Dan ketahuilah, kata beliau, diangkatnya ilmu dengan cara diwafatkannya ahlinya, yakni para ulama, diwafatkan ahli ilmu. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hatilah kalian terhadap perkara bid'ah, kemudian membuat hal-hal yang baru. Wa tanattu, dan berlebihan di dalam agama. Wa alaikum bi amrikum al-atiq, maka hendaknyalah kalian berpegang kepada urusan, atau berpegang kepada al-atiq, yakni agama yang lama. Maksudnya apa? Agamanya para sahabat, nabi dan para sahabat, itu maksudnya. Jadi ini jelas daripada Mu'adz bin Jabal, nasihat beliau, wasiat beliau. Jadi pertama, menuntut ilmu sebelum diangkat, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan cara mematikan para ulama. Jadi kalau udah ulama dah meninggal, dah ilmu pun dah lenyap. Nah, terus katanya berhati-hatilah kalian daripada perkara bid'ah, dan juga berhati-hati dari perkara berlebihan dalam agama ini. Nah, kemudian katanya berpegang teguhlah kalian kepada agama yang lama, yakni agamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat Mu'adz bin Jabal. Karena bid'ah dan hal-hal at-tanattu' berlebihan dalam urusan agama ini boleh menyesatkan orang. Jadi orang tuh misalnya tak cukup dengan zikir 33, misalnya tambah dengan 50. Masih kurang 50, tambah 100. Kurang 100, tambah lagi sampai 1000. Nah, habis itu caranya lagi kurang dengan diam, dah berdiri. Kurang dengan berdiri, joget pula nanti. Nah, itu menunjukkan berlebihan tanattu'. Nah, jadilah wa'alaikum bi'amri al-'adzim. Kemudian kita bacakan juga dari asar Ubay bin Ka'ab. Ini asar Ubay bin Ka'ab, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Ibnu Battah, dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Jadi kitab Ibnu Battah berjudul Ibanatul Kubra. Jadi sering kita dengar Al-Ibana oleh Ibnu Battah. Dari Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Alaikum bisabili wasunnah." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, yakni Al-Qur'an dan sunnah. "Fa innahu 'ala ardi 'abdun 'ala sabili wasunnah, sihi karallahu fi nafsihi faqsha'arra jilduhu min khasyatillah illa matali syajaratin, qad yabis waraqaha fahiya kadalik hatta asabat harih syadidah fatahatat waraqaha illa hattullahu anhum khatayahum kama tuhatu tilka syajarah waraqaha." Jadi kata Ubay bin Ka'ab, berpegang teguhlah kalian kepada tidaklah ada, karena tidaklah ada seorang pun di atas pegang ini yang berpegang terhadap Al-Qiyab, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian dengannya kulitnya bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah misalnya permisalan pohon yang sudah kering, kemudian pun daun-daunnya pun berguguran. Demikianlah orang seperti ini akan berguguran dosa-dosanya. Seperti ini pun seperti kering, daun sudah kering, atau pohon yang sudah kering. Jadi katanya kemudian, wa in iqtisad fi sabab wa illa min ajl, dan sesungguhnya berdasarkan Al-Qur'an daripada amalan yang banyak, tapi menyelisih al-famduru an yakuna amalakum qisadan ijtihadan wa qisadan an yakuna ala minhajil anbiya wa sunnah. Jadi cek apakah amalan kalian baik yang banyak maupun yang sedikit, apakah dia sesuai dengan dia manhaj anbiya dan sunnah mereka. Mudah-mudahan boleh ditulis dengan ringkas tadi apa yang kita sebutkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anbas, dan juga yang lain-lain. Dan intinya kita tengok al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fil bid'ah. Jadi sedikit tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tapi dalam bid'ah. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala, ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi rahimallahu taala menukilkan dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Jadi ini perkataan Imam Asy-Sya'bi, bukan Imam Syafi'i. Imam Asy-Sya'bi rahimallahu taala menyebutkan, dan ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, "Ma haddatsu ma haddatsuka haula 'anil nabi fa khudh wa ma qaluhu bi ra'yihim fa alqih fil hasy." Ini katanya, apa-apa yang diriwayatkan kepada kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Jadi apa-apa yang diriwayatkan kepada kalian, maka ambillah. Ambillah. Wa ma qaluhu bi ra'yihim, dan apa-apa yang mereka katakan dari akalnya, dan apa-apa yang mereka katakan dari akalnya, fa alqihu fil hasy, maka buanglah ke toilet. Ini katanya. Jadi al-hasy disebut makan qada al-hajat, tempat qada hajat. Berarti toilet. Memang dulu tidak ada toilet semacam kita. Tapi ini tafsiran daripada al-hasy. Ini menunjukkan ketegasan daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau itu adalah ada riwayatnya, ada sanadnya dan sahih, maka ambil. Tapi kalau tidak ada, hanya sekedar pendapat, habis itu menyelisihi, maka buanglah ke toilet. Kata beliau Al-Imam Asy-Sya'bi rahimallahu taala, yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Juga disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimallahu taala, Al-Imam Az-Zuhri rahimallahu taala beliau rahimallahu taala menyebutkan, al-i'tisam bis sunnah najat. Yang berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Jadi banyak juga yang disebutkan, dan kata-kata ini perlu untuk kita sebutkan sebagai apa? Sebagai yakni apa? Untuk menguatkan kita apabila kita ini lemah dan sebagainya. Ingat perkataan-perkataan semacam ini, sehingga insyaallah taala akan kita kembali kuat. Dari Al-Auza'i rahimahullahu taala, Al-Auza'i menyebutkan, alaika bi athar man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim. Ini dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ini jadi katanya di sini Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf, berpegang teguhlah kalian dengan asar-asar salaf, asar-asar orang terdahulu salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, dan berhati-hatilah, jauhilah kalian dari pendapat-pendapat orang-orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun pendapat-pendapat itu dihiasi oleh perkataan yang indah. Walaupun pendapat tersebut dihiasi oleh kata-kata yang indah. Fa innal amra yanjali, karena sesungguhnya masalah ini sudah jelas. Masalah sudah jelas, yakni ada Quran dan Sunnah sudah jelas. Wa anta ala tariqin mustaqim, dan kamu berada di atas tariq mustaqim, jalan yang lurus. Dan lagi banyak lagi kalau kita nukil-nukilkan, dah tidak ada waktu lagi untuk kita nukilkan, dan cukup sampai di situ. Dan juga nukilan yang banyak yang masyhur dari Imam Mazhab yang empat. Imam Mazhab yang empat maksudnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Itu semua pun menyatakan pernyataan yang mirip-mirip tentang apa yang kita sebutkan tadi, yang berkaitan tentang tidak bolehnya ta'asub kepada seorang. Tidak boleh ta'asub, yakni mengikuti seorang dengan tanpa dalil, dengan mengetahui, tanpa mengetahui apa yang dia berdasarkan padanya. Taib ini yang disebutkan. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebut oleh Al-Imam As-Sawbuni rahimahullahu taala. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sawbuni rahimahullahu Al-Hakim rahimahullahu berkata, saya telah mendengar Abu Al-Walid beberapa kali. Dia berkata, dikabarkan kepadaku dari Az-Zafarani bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah suatu hari meriwayatkan sebuah hadis. Maka ada seorang yang bertanya, wahai Abu Abdillah, apakah kamu berpendapat dengan hadis tersebut? Beliau menjawab, apakah kamu melihatku berada di tempat peribadatan orang Yahudi atau di gereja? Apakah kamu melihatku memakai pakaian orang-orang kafir? Tidak lain engkau melihatku di masjid kaum muslimin. Saya memakai pakaian kaum muslimin, menghadap ke kiblat mereka, Maka apakah mungkin saya meriwayatkan suatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian saya tidak berpendapat dengannya? Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala tegas, maksudnya pendapat beliau adalah pendapat dari hadis Nabi Alaihi Wasallam. Jadi walaupun ada terkesan misalnya pendapat beliau yang menyelisihi, ini bukan berarti beliau sengaja. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, apabila ada imam-imam yang yakni berpendapat selain yakni hadis-hadis Nabi alaihi wasallam, atau dengan kata lain perbedaan pendapat ini, kata beliau rahimahullahu taala Ibnu Taimiyah menyebutkan perbedaan pendapat terjadi atas beberapa hal. Yang pertama, belum sampainya dalil kepada imam tersebut. Belum sampainya dalil kepada imam tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, perbedaan pendapat ini terjadi karena perbedaan pemahaman di dalam hadis tersebut. Perbedaan pemahaman terhadap dalil tersebut, yakni mengambil kesimpulan daripada satu dalil. Mengambil kesimpulan daripada satu dalil. Ini yang dua hal inti yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau ada misalnya tersilap, berarti kemungkinan dua nih. Kemungkinan dua, kemungkinan belum yakni sampai dalilnya kepadanya, ya, karena mereka manusia, tak mungkin semua dalil mereka kumpulkan. Walaupun bagaimanapun misalnya imam tersebut mesti ada yang luput, mesti ada yang kurang. Namanya manusia, wajar. Baik. Habis itu kemudian berbeda pendapat mereka terhadap kesimpulan daripada satu dalil tersebut, bahasa maupun dari sisi maupun dari segi misalnya usul ilmu, mereka mengambil satu dalil sama tapi lain, yakni kesimpulannya. Dan dari sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari riwayat ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sangat tegas dalam mengambil dalil. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bermazhab Syafi'i, mengaku mazhab Syafi'i, seharusnya semestinya membaca buku nih. Membaca buku yakni ini Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Karena Imam Shabuni rahimahullahu taala beliau ini bermazhab Syafi'i dan banyak menukilkan daripada syekh-syekh beliau, daripada syekh-syekh yang bermazhab Syafi'i, termasuk langsung beliau nukil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi keliru kalau berpendapat mazhab saya mazhab Syafi'i, habis itu akidahnya akidah Asy'ari. Ini sangat keliru. Kenapa? Karena sepatutnya mereka mengatakan mazhab saya mazhab Syafi'i, akidah saya akidah itu salaf, begitu. Nah, ini tepat. Tapi kalau akidah Asy'ari, Jadi kalau dia mengambil akidah dari Al-Qur'an dan Sunnah, kita terima, tapi kalau tidak, berarti kita tidak memakainya. Dan kita tengok akidah Asy'ari yang menyebar sekarang ini adalah menyisi daripada Al-Quran dan Sunnah, dan itu dari pembahasan masalah kita dalam kitab ini, dari segi istiwa, dari segi sifat kalam, dan nanti kita akan temui sifat-sifat yang lain yang menyisi daripada akidah tersebut. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, bahwa ahli bid'ah apabila mereka mendengar hadis tentang sifat-sifat Allah, mereka langsung menolaknya dan tidak menerimanya, atau mereka menerima dohirnya kemudian mereka memalingkan maknanya dengan tujuan untuk menghilangkan makna hadis yang sebenarnya. Mereka menggunakan tipu daya akal dan pemikiran mereka dalam hal itu. Mereka mengetahui benar-benar dan sepenuh keyakinan bahwa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang sebenarnya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengenal Rabb-nya Azza wa Jalla daripada yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan tentang Allah kecuali berupa kebenaran, kejujuran, dan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 3 dan 4. Az-Zuhri, imamnya para imam dan lainnya dari para ulama umat berkata, Allah lah yang menjelaskan, Rasulullah yang menyampaikan, dan wajib bagi kita untuk menerimanya. Nah, jadi ini adalah pernyataan daripada Imam Az-Zuhri yang dinukilkan oleh Imam Ash-Shawbuni rahimahullahu taala, dan beliau sebelumnya menyebutkan perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Bahwa ahlu bid'ah apabila mereka mendengar hadis tentang sifat-sifat Allah, mereka langsung menolaknya dan tidak menerimanya, atau mereka menerima zahirnya kemudian mereka memalingkan maknanya dengan tujuan untuk menghilangkan makna hadis yang sebenarnya. Ini adalah perbuatan ahlu bid'ah. Ini dalam bab sifat dan juga dalam bab-bab yang sesuainya. Jadi apa yang sesuai dengan mereka, keinginan mereka, terima. Itu yang mereka terima. Dan juga mereka sekali lagi pandai dalam berkata-kata. Sebab itu tadi yang kita sebutkan nukilan, wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun pendapat itu dihiasi dengan kata-kata yang indah. Nah, kebanyakan orang yang memiliki al-sunnah, mereka pun dari segi akal pandai, dari segi berbicara masya Allah bagus, caranya apa menyampaikannya bagus, ceramahnya bagus, sehingga orang awam pun tertarik. Orang awam pun tertarik. Lalu itu dari sini diketahui dan kita paham kenapa para ulama yakni melarang mendengar orang-orang jenis semacam itu. Jadi kalau dah kita tahu orang itu tidak dalam yakni akidah atau tidak berpegang terhadap manhaj yang sahih, manhaj salaf, jangan ragu-ragu untuk tinggalkan. Itu dah kata mati bagi kita. Kenapa? Salamatul din aula min salamatil badan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Keselamatan agama lebih diutamakan daripada keselamatan badan. Keselamatan agama sekali lagi lebih diutamakan daripada keselamatan badan. Lalu kalau kita tengok misalnya ada orang yang kita ketahui dari sumber yang sahih, misalnya teman, misalnya yang tahu, misalnya ada penceramah, misalnya apalagi sekarang nih di internet, dunia yang sangat luas sekali klik boleh muncul mana-mana satu. Itulah kita ini jangan main-main dalam bab ini. Jangan main-main dalam bab ini. Kenapa? Karena kalau sekali syubhat itu masuk, sekali kita suka pada orang itu karena pandainya berbicara, indahnya dalam mengatur kata-kata. Nah, kalau dengan sebab ini kita suka, maka hati-hati. Nah, hati-hati. Kita banyak sekarang yakni penceramah-penceramah baik yang kita baca bukunya atau yang tidak kita baca, atau kita tengok di internet, di YouTube misalnya, apalagi misalnya sekarang banyak WhatsApp misalnya, link, habis kita pun buka misalnya. Nah, jadi kalau kita tengok linknya, namanya si fulan yang di situ, dah kelak, jangan dibuka. Nah, gitu caranya. Sebab apa? Sebab kalau udah masuk ke dalam hati seseorang yang kita sukai, maka apabila nanti ada salahnya, itu susah untuk kita tolak. Jadi ini takkan dia salah, kan bagus caranya ceramah, kan bagus caranya ini tujuannya. Nah, dah mulai. Waktu tadi kita sebutkan perkataan siapa tu, wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun dia menghiasi kata-kata apa pendapatnya dengan kata-kata yang indah. Jadi hati-hati. Jadi itu dipegang baik-baik. Nah, jadi cukup 1, 2, 3 orang misalnya yang kita tahu, misalnya orang ini berpegang teguh, nah itulah kita simak, habis ini baru ke situ, habis ini baru ke situ, gitu. Tidak semestinya harus didengar semua. Ya kalau semua bermanhaj salaf tidak masalah. Tapi kalau semua berakidah Ahlussunnah Jamaah yang benar tak masalah. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini pengetahuan kita terhadap penceramah-penceramah kurang, gitu. Nah, jadi ada sebagian saja misalnya. Maka itu yang kita dengar. Ditanya kawan-kawan ini yang misalnya yang sudah tahu misalnya ini okey atau tidak, ini okey atau tidak, okey atau tidak. Nah, ya. Itu cara. Jadi sebab apa? Fanzuru aman ta'kudu nalinakum, kata Ibn Sirin. Ditengok, cek kepada siapa kalian berguru mengambil agama kalian. Sebab ini sekarang ini mengambil agama mudah, sekarang di internet pun boleh dengan ceramah. Habis itu tengok artikel. Itu bagian termasuk bagian agama, mengambil bagian agama. Sebab itu dalam hal ini lebih ekstra hati-hati kita ini, harus ekstra hati-hati. Apalagi di internet yang sangat dunia yang luas sekali. Baik. Jadi di sini katanya, kata Imam Ash-Shawbuni rahimahullahu taala, itu adalah perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahlu bidah. Mereka menggunakan tipu daya akal dan pemikiran mereka dalam hal itu. Nah, jadi mereka lihai, pandai dalam bertutur kata, ceramah dan lain-lain. Mereka mengetahui benar-benar dan sepenuh keyakinan bahwa yang dikatakan Rasulullah SAW yang sebenarnya, itulah yang sebenarnya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengenal Rabb-nya Azza wa Jalla yang kepada daripada yang lain. Jadi ini adalah al-sunnah wal-jamaah. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan tentang Allah kecuali berupa kebenaran, kejujuran dan wahyu. Allah berfirman, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Az-Zuhri, imamnya para imam, imam dan lainnya daripada ulama umat ini berkata, Allah lah yang menjelaskan, Rasulullah yang menyampaikan, dan wajib bagi kita untuk menerima. Dan ini adalah kaidah yang masyhur sekali daripada Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zuhri itu termasuk imam tabi'in, sigharut tabi'in, tabi'in kecil disebut. Kenapa? Karena dia dah akhir-akhir menjumpai sahabat. Az-Zuhri, imamnya para imam dan lainnya daripada ulama berkata, Allah lah yang menjelaskan, Rasulullah yang menyampaikan, dan wajib bagi kita untuk menerimanya. Nah, macam itu. Khususnya apalagi dalam bab akidah. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Ash-Shubuhni, Yunus bin Abi Samad bin Maqil telah meriwayatkan dari bapaknya bahwa Al-Jad bin Dirham datang kepada Al-Wahhab bin Munabih berkata tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka Wahhab menjawab, celaka engkau wahai Ja'ad pada sebagian masalah wahai Ja'ad, dan sesungguhnya aku menyangka engkau termasuk orang-orang yang binasa seandainya Allah tidak mengabarkan kepada kita dalam kitabnya bahwa dia memiliki tangan, mata dan wajah, maka kita tidak akan mengatakan hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah. Tak lama setelah itu Ja'ad dibunuh dan disalib. Khalid bin Abdullah Al-Qasri berkhutbah pada hari Idul Adha di Basrah. Dia berkata di akhir khutbahnya, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian dan berkorbanlah. Semoga Allah memberkahi kalian pada kurban kalian. Sungguh pada hari ini saya akan berkorban dengan Al-Jad bin Dirham karena dia mengatakan sesungguhnya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai Khalil, kekasih, dan Allah benar-benar tidak berbicara kepada Musa. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan Al-Jad dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Lalu dia turun dari mimbar dan menyembelih Al-Jad dengan tangannya dan memerintahkan untuk disalib. Baik, dan ini kisah ini singkat, kisah yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Ini sangat masyhur. Kisah ini dinukilkan oleh Imam Zahabi, dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga dinukilkan oleh para imam-imam yang lain. Jadi walaupun dari sisi sanad disebutkan di situ lemah, tapi dari segi syariah maka boleh diterima. Ini menunjukkan bahwasanya Ja'ad bin Dirham itu disebut Yunus bin Abdul Samad bin Maqil telah meriwayatkan dari bapaknya bahwa Al-Ja'ad bin Dirham datang kepada Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih ini adalah tokoh tabi'in. Wahab ibn Munabbih ini adalah tokoh daripada tabi'in. Bertanya tentang sifat-sifat Allah, maka Wahab menjawab, celaka engkau wahai Ja'ad, Ja'ad bin Dirham, pada sebagian masalah wahai Ja'ad, dan sesungguhnya aku menyangka engkau termasuk orang-orang yang binasa seandainya Allah tidak mengkabarkan kepada kita dalam kitabnya bahwa dia memiliki tangan, mata dan wajah, maka kita tidak akan mengatakan hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah. Tidak lama setelah itu Ja'ad pun dibunuh dan disalib. Dan ini disebutkan oleh Wahab bin Nabi bahwasanya kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ja'ad ini datang dan mengingkar. Baik, dan Ja'ad bin Dirham ini yakni guru daripada Jahm bin Shafwan. Guru daripada Jahm bin Shafwan. Kita tahu Jahm bin Shafwan adalah tokoh daripada Jahmiyah yang khusus. Jahmiyah khusus, Jahmiyah bulat. Nah, ini orang Dirham. Habis itu Ja'ad bin Dirham, habis itu diambil oleh murid, dan dia dibunuh Shafwan. Dan dia dibunuh pada tahun 118 Hijriah. Dibunuh tahun 118 Hijriah. Baik, yang membunuhnya adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Bin Abdullah Al-Qasri ini adalah salah satu gubernur daripada Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Jadi ini pada masa Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini adalah salah satu Khalifah Umawi, Khalifah Bani Umayyah. Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik pada waktu itu yakni mencari Ja'ad bin Dirham. Dia sebenarnya akan membunuh langsung. Hisham bin Abdul Malik ini orang raja nih. Dia sebenarnya akan membunuh Ja'ad bin Dirham. pada waktu Ja'ad bin Dirham berada di Syam. Jadi orang Ja'ad bin Dirham ini non Arab, dia non Arab, bukan orang Arab. Ja'ad bin Dirham ini bukan orang Arab, disebutkan di maknya dari orang Kurdi, jadi bukan orang Arab. Habis itu dia tinggal pergi ke Syam dan dia menyebarkan subat-subat semacam tadi, pergi ke Wahab bin Nabi, habis itu macam-macam. Dan dia yang orang yang pertama kali mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dialah Ja'ad bin Dirham. Habis itu seperti yang disebutkan oleh Khalid bin Abdullah ini, dia tidak menyebutkan Ibrahim sebagai kasih Allah. Habis itu tadi macam-macam penyimpangan akidahnya. Jadi Hisham bin Abdul Malik, raja pada waktu itu, pada waktu si Ja'ad bin Dirham berada di Syam, ini di Damsyik, di Syria, lebih karena Bani Umayyah, yakni bandarnya, tempat kerajaannya di Damsyik, di Syria, yakni di Syam. Nah, dia pun datang ke situ, si Al-Ja'ad. Nah, tapi dia lari ke Kufah. Nah, pula waktu itu Khalid bin Abdullah Al-Qushari ditugaskan di Kufah. Terus disitulah Khalid bin Abdullah berkhutbah pada hari Idul Adha di Basra. Nah, dia berkata di akhir khutbahnya, kembalilah kalian ke rumah kalian dan berkurbanlah. Semoga Allah memberkahi kalian pada kurban kalian. Sesungguhnya pada hari ini saya akan berkurban dengan Ja'ad bin Dirham. Karena dia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalif, dan Allah benar-benar tidak berbicara kepada Musa. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan Al-Ja'ad dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Lalu dia turun dari mimbar dan menyembelih Ja'ad dan tangannya dan dengan tangannya dan memerintahkan untuk disalib. Nah, ini kuatnya Ja'ad bin Dirham telah dibunuh, tapi masalahnya pemikirannya belum sampai dibunuh. Ini tersebar pemikirannya yang diambil oleh murid-muridnya termasuk Jahm bin Sofwan, yakni orang-orang Jahmiyah. Walaupun Jahmiyah yang khusus, yang gulat, yang melampaui batas macam tadi, Ja'ad dan lain-lain, mengingkari sifat Allah dah tidak ada, tapi boleh disebut tidak ada, tapi ada yang mengambil sebagian, yakni orang-orang yang mentakwil, orang yang mentafsir daripada pemikiran-pemikiran masing-masing. Itu yang masih ada. Dan insyaallah taala pembahasan kitab ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yakni masalah yang lain yang masih berkaitan dengan sifat-sifat yang banyak diselisih oleh kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kitab ini walaupun tipis, sepatutnya bagi kita, ya bagi mereka yang mengakui, khususnya bagi mereka yang mengakui diri sebagai pengikut Asy-Syafi'i, maka seharusnya dia berakidah dengan akidah yang ini. Akidahnya Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, bukan akidahnya Asy'ari, Sebab Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala ini memiliki sanad, menyebutkan sanad di dalam menyebutkan akidah. Nah, tapi kalau Imam Asy'ari tidak. Sebab itulah ini kelebihan daripada Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala dengan kitabnya ini Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits. Sampai di sini insyaallah taala kita akan lanjutkan. Subhanallahi wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.